إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله sungguhnya dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah memberikan hidayah ila al-islam wa fil islam al-hidayah ila at-tariq wal hidayah fi at-tariq hidayah menjadi seorang muslim dan hidayah diberikan petunjuk untuk berada di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar sehingga Abu Aliyah Rufai' bin Mihran rahimahullahu taala beliau menyatakan saya tidak tahu yang mana di antara dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku yang lebih besar di antara dua kenikmatan tersebut yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk menjadi seorang muslim dan yang kedua ketika aku diberikan hidayah untuk tidak menjadi seorang haruri tidak menjadi seorang khawarij maka ikhwani fid din azakumullah nahmadullah ala hadhihi alhidayah wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ma manna alaina min ni'matil islam ومن نعمة التمسك بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذا المجلس الصباح إن شاء الله تعالى nawaddu, kita menginginkan, menghendaki untuk mempelajari satu kitab min al-kutub allati tata'allaku bil-aqidah wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'ah, li'anna kama ta'rifun anna Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'atha rasulahu illa min ajli tauhid wa min ajli ba'thin nas wa ba'thi ha'ula'i rusul ila ibadatillah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullah wajtanibut taghut wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka dengan inilah diutusnya para rasul untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ikhwan fiddin a'azakumullah, bahwa para ulama mereka telah membagi tauhid tersebut menjadi tiga bahagian. Walaupun pada asalnya sebagian dari kalangan para ulama membagi menjadi dua, lalu kemudian di antara salah satu jenis dari tauhidur rububiyah dijadikan qismun khas, jadikan sebagai bahagian yang khusus, kelompok yang khusus, disebabkan karena banyaknya dari kalangan ahlul millah yang inhiraf, yang menyimpang di dalam bab tersebut, yaitu dalam permasalahan al-asma wa sifat, yang mana kita telah ketahui bahwa pembagian dari tiga macam tauhid tersebut, yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yang mana tauhidur rububiyah adalah tauhid yang berhubungan tentang af'al Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah, minal khalq, penciptaan, wat tadbir, dan mengurus makhluk, wal rizq, pemberian rezeki dan seterusnya. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah ini diakui dan dinyatakan oleh kaum muslimin, dan demikian pula dari kalangan kaum musyrikin. Dan tidak ada yang mengingkari tauhid yang pertama ini kecuali dari kalangan ahlul ilhad wa syuyu'iyah wa amthalihim, dari kalangan orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, wujudnya sang pencipta, orang-orang yang ateis, dari kalangan ateis, komunis, dan seterusnya. Nah, mereka inilah yang mengingkari tauhid tersebut. Sehingga tauhid ini yang pertama merupakan tauhid yang membedakan antara kelompok yang percaya akan adanya pencipta dengan kelompok yang tidak mempercayai adanya sang pencipta. Dan mereka mengingkari seluruh kejadian yang terjadi di alam ini, atau mereka terjadi dengan sendirinya, terjadi dengan begitu saja tanpa ada yang mengatur dan tanpa ada yang mengurus. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu? Ini adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Ataukah yang kedua, am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Yang ini juga tidak mungkin. maka sungguhnya di sana ada pencipta yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini tauhid yang pertama. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Yang mana tauhid al-uluhiyah ini adalah tauhid yang berhubungan dengan af'al al-ibad, perbuatan-perbuatan hamba, yang mana tidak boleh bagi seorang hamba untuk menyembah hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan tauhid al-ikhlas dan seluruh jenis ibadah hanya diperuntukkan untuk Allahu Rabbul Alamin. Ini yang dimaksud dengan tauhidu al-uluhiyah. Dan dengan tauhid ini, inilah yang membedakan antara kaum muslimin dengan al-musyrikin, antara kaum muslimin dengan al-kuffar yang mereka masih mengakui adanya ilah, adanya sang pencipta. Dari kalangan ubbadul wasan, para penyembah-penyembah patung, ubbadul kubur, para penyembah-penyembah kuburan, ubbad al-malaikati wal jin, para penyembah malaikat dan jin, dan kelompok-kelompok yang lain yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui adanya sang pencipta, akan tetapi mereka tidak beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyekutukan dalam beribadah kepada Allah azza wa jal. Dan bagian yang ketiga yang disebut dengan aqidah atau kata tauhid al-asma was sifat, yaitu kita meyakini setiap nama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan kita pula beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah azza wa jal yang disebutkan oleh Allah azza wa jal di dalam Al-Quran ataukah di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan tanpa kita mentakif ataukah menta'til ataukah mentamthil ataukah mentashbih dengan berbagai macam model-model penyimpangan. Dan nanti insyaallah ta'ala akan kita sebutkan makna dari masing-masing istilah tersebut. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ketiga jenis tauhid inilah yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan yang telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan bahwa dalla istiqra Al-Quranul Azim ala anna tauhida la yanqasimu illa ila thalathati aqsam, bahwa penelitian dari Al-Quranul Karim telah menunjukkan bahwa tauhid tersebut tidaklah terbagi kecuali kepada tiga bahagian, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Jadi dalilnya adalah istiqra, penelitian dari nas-nas yang terdapat di dalam syariat, tidak didapatkan ada tauhid jenis yang lain kecuali kembalinya kepada tiga tauhid ini. Dan juga ini disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam salah satu kitabnya, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا. Kalau tidak salah dalam surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan رَبُّ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ, Rabb yang memiliki langit dan yang memiliki bumi, dan apa-apa yang terdapat di antara keduanya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, lafaz yang pertama ini menetapkan tentang tauhid ar-rububiyah. Ya, Rabbus samawat, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan apa saja yang terdapat di antara keduanya. Ini jenis yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Lalu Allah menyatakan fa'budhu wastabir li ibadatih. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kata-kata istabir ya, itu lebih tinggi daripada hanya sekedar menyatakan wasbir. Ya, bedakan fasbir dengan fastabir. Kalau fastabir kesabaran yang tinggi. Ya. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah dengan kesabaran yang tinggi liibadati, dalam beribadah kepada Allah. Jenis yang kedua ini perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam Sulus Thalathah. Ya. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa setiap kata ya'budun yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim maknanya apa, ikhwan? Yuwahidun. Mentauhidkan. Maka fa'budhu maknanya apa? Fawahidhu. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mengetahui ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala? Maka pada ayat yang ketiga ini, penggalan yang ketiga dari ayat ini menjelaskan tentang tauhid al-asma wa sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun. Ya. Bagaimanapun kedudukannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Maka dari ayat ini, ikhwan fil din azakumullah, menjelaskan di dalam satu ayat ini tiga macam tauhid. Tauhidur rububiyah, tauhidu al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa as-sifat. Oleh karena itu, ini adalah merupakan pembagian yang masyhur di kalangan para ulama biduni nakir, tanpa ada pengingkaran dari mereka. Tidaklah orang-orang mengingkari tentang tiga pembagian ini melainkan dalam hati mereka terdapat penyakit. Ya. Dalam hati mereka terdapat kerancuan dalam berfikir. Syubhat. Kaikhwan fi din azakumullah, pembagian ini masyhur baik di kalangan mutaakhirin maupun di zaman al-mutaqaddimin. Naam. Dan dinukilkan dari sebagian perkataan al-mutaqaddimin seperti Al-Akbari dan Muhammad ibnu Mandah rahimahumallahu ta'ala. Ada sebagian dari kalangan orang-orang yang mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab ini, yang mereka berusaha untuk menambah dengan berbagai macam tambahan-tambahan. Ya, yang sesungguhnya dengan penambahan mereka justru memperlihatkan akidah dan bagaimana manhaj mereka di dalam permasalahan akidah. Di antara mereka ada yang menambah bahwa tiga macam tauhid ini tidak cukup. Akan tetapi di sana ada tauhid yang keempat yang disebut dengan tauhid al-hakimiyah. Tauhidul hakimiyah kata mereka. Ini merupakan tauhid yang sangat penting, bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hanya sekedar pembagian tauhid saja, kalau hanya sampai di sini, dia hanya keliru dalam masalah penempatan ataukah penambahan jenis tauhid. Akan tetapi di belakangnya, min wara'i hadha taqsim aqidatan ukhra mukhalifatan li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya. Maka ketika mereka membagi tentang tauhidul hakimiyah, bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita kembali pada tiga pembagian, kita sudah dapatkan bahwa tauhid yang mereka sebut dengan tauhidul hakimiyah kembalinya ke mana, ikhwan? Hubungannya tentang apa? Hah? Pertama, kedua, atau ketiga? Hah? Hah? Pertama, tauhidul rububiyah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yahkum bainal ibad. Ya. Kalau yang dimaksud adalah al-hukmul kauni. Hukum kauni. Yaitu takdir. Ya. Nah, kalau hukum yang dimaksudkan adalah hukum takdir, maka hubungannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan hukum di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka amalkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga saya masuk dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Ya. Dalam tauhidul uluhiyah yang berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan perbuatan hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ibadah adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sisi ini juga berkenaan tentang tauhid al-uluhiyah. Dari sisi yang lain juga masuk ke dalam tauhidul asma wa sifat. Bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala annallaha yahkum, bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah memberi hukum, menetapkan satu hukum. Maka penambahan jenis yang keempat ini adalah penambahan yang tidak perlu. Apalagi kalau di belakang mereka ada akidah yang merusak. Ya. Yang menyelisihi dan menentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Apa yang mereka inginkan dari pembagian ini? Mereka menginginkan adanya satu fitnah yang muncul di kalangan umat yang masyhur dengan penyebutan fitnatut takfir. Fitnah mengkafirkan umat, mengkafirkan muslimin, ya, dengan sebab penambahan ini. Dan ini merupakan tambahan yang batil, tambahan yang bid'ah, yang tidaklah dikeluarkan dan disebutkan dan digembar-gemborkan kecuali mereka dari kalangan al-qutbiyyin, as-sururiyyin, ya, yang mereka ingin mengguncang akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, mereka inginkan dengan pembagian tersebut bahwa barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul zalimun. Fa akhraju likulli man yahkum bighairi ma anzalallahu azza wajal anidin. Fa yukaffiruna al-ummah wa yukaffiruna al-hukumah. وما وراء ذلك أنه ليس هناك مسلم إلا من كان معه وما أتباعه. فهذا إخواني في الدين عزكم الله جرأة عظيمة على عقيدة السلف. فالسلف kalau kita perhatikan pada penafsiran-penafsiran mereka dalam permasalahan al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perincian-perincian. Di sana ada penafsir apa? Tafsir yang perlu kemudian kita memerinci dan tidak kita memberikan hukum secara mutlak. Ya, adapun ayat tersebut telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma al-mufassirus sahabiyyu. Ya, min ulama'is sahabah Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-kafirun ay kufrun tuna kufrin. Ya. Dan di sana ada penjelasan dari kalangan para ulama, di antaranya kitab Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syeikh. Beliau mempunyai kitab yang kecil akan tapi sangat berfaedah dan bermanfaat yang berjudul Tahkim Al-Qawanin. Ya. Maka ini ikhwan fil din azakumullah, kita tidak perlu lagi adanya tambahan-tambahan dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama dari tiga pembagian tauhid tersebut. Ada lagi dari kalangan mereka juga yang memberikan pujian. Dari orang-orang yang terkena syubhat dan terkena fitnah. yang memberikan pujian kepada pembagian tauhid yang disebutkan oleh Sayyid Qutb. Ya, bahwa Sayyid Qutb membagi tauhid itu menjadi 7 bagian. Mungkin pernah kita bahas ya kawan, pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan perkataan Sayyid Qutb ketika dia membagi tauhid menjadi 7 bagian. Yang anehnya di antara 7 pembagian itu sama sekali tidak disebutkan tauhid al-asma was-sifat. Dan apa yang sebenarnya tidak perlu untuk disebutkan justru dia pun menyebutkan dan memasukkan badam ke dalam satu pembagian tauhid. Dan ini diberikan pujian oleh sebagian dari kalangan as-sururiyun seperti Safar al-Hawali yang menyatakan bahwa yang terbaik di dalam membagi tauhid adalah Sayyid Qutb. Dan itu juga yang diucapkan oleh sebagian mereka dari Adnan Ur'ur dan yang lain sebagainya dari para pengagum Sayyid Qutb. Maka ikhwan fiddin azakumullah, kita tidak membutuhkan perkataan-perkataan khalaf. Sudah cukup baik kita apa yang telah kita dapatkan dari ulama'u as-salafi as-salih. Maka ikhwan fiddin azakumullah, di antara salah satu kitab yang akan kita bacakan berkenaan tentang permasalahan aqidah wa ma yata'allaqu bi tauhid al-asma' wa sifat huwa kitabu Syekh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim al-Harrani al-ma'ruf bi Ibn Taimiyah, yang ma'ruf, yang masyhur dengan penyebutan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan al-aqidah al-wasitiyah ini merupakan salah satu di antara kitab beliau yang sekian banyak. Ada di antara kitab beliau yang beliau hanya berupa fatwa-fatwa dari beliau, bukan dari tulisan beliau, akan tetapi dikumpulkan oleh murid-muridnya, lalu kemudian jadilah berbentuk kitab seperti Majmu'ul Fatawa dan yang lainnya, Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyah, dan ada juga yang merupakan karangan dari beliau sendiri. Ya, merupakan karangan dari beliau sendiri, dan itu sangat banyak sekali dari muallafat yang telah beliau tulis. Di antaranya ada yang membantah Nasara, Ahlul Kitab. Di antara kitab tersebut ada yang membantah Ahlul Bidah dari kalangan Syiah, Sufiyah, Aqlaniyun, Mu'tazilah, ya, dan golongan serta kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Seperti kitab Al-Jawabul Masih, ya, tentang pembahasan tentang Isa Al-Masih alaihissalam, beliau membantah Nasara. Ya, demikian pula kitab beliau Dar'u Ta'arud Al-Aql Wa Naql, yang mana kitab ini beliau menjelaskan dan membantah Al-Falasifah, para filosof yang mereka lebih menuhankan akal-akal mereka dan meninggalkan nas-nas wahyu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sana banyak kitab beliau Minhajus Sunnah, yang mana beliau membantah Ahlul Bid'ah dari kalangan Syiah yang pada waktu itu keluar kitab dan diberikan judul dengan penyebutan Minhajul Al-Karamah, ya, Minhajul Karamah, yang kemudian Syekhul Islam membantah dengan kitab beliau Minhajul As-Sunnatin Nabawiyah dan menamakan kitab Minhajul Karamah dengan penyebutan Minhajun Nadamah, ya, dan beliau mempunyai kitab-kitab yang lain pula. Nah, di antara kitab tersebut adalah kitab yang insyaallah taala akan kita bacakan yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sejarah singkat beliau, beliau lahir pada tahun 661 Hijriah di daerah yang disebut dengan Harran. Maka penisbahan beliau adalah Al-Harrani pada tahun 667. Kemudian setelah itu ketika beliau beranjak untuk menjadi orang yang mulai, ya, bertambah umur, kira-kira berumur 6 tahun pada tahun 667 Hijriah, beliau terpaksa keluar dari daerah Harran menuju ke Damaskus, ke Dimasyik. Ya, disebabkan karena tempat beliau dikuasai oleh bangsa Tatar. Jadi pada waktu itu terjadi peperangan, ya, dan penguasaan besar-besaran dari bangsa Tatar itu menguasai kaum muslimin. Maka beliau pun berpindah dari Harran menuju ke Dimashq. Maka beliau pun tumbuh sampai dewasa di negara tersebut, Dimashq. Ya, dan kira-kira beliau setelah itu, setelah tiba di sana, beberapa tahun berikutnya beliau belajar, mulai mempelajari ilmu-ilmu agama. Di antaranya beliau belajar dari orang tuanya sendiri, ya, Syihabuddin Abdul Halim bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga banyak belajar dan berkeliling kepada para masyayikh yang hidup pada zamannya, ya, yang beliau berkeliling di antara satu syekh pindah ke syekh yang lainnya untuk mempelajari berbagai macam bidang ilmu agama, apakah itu hadis atau fiqih, usul, mustalah dan seterusnya dari berbagai cabang ilmu. Dan selama beliau belajar itu terkenal, beliau termasuk di antara bahkan beliau yang paling pandai dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Beliau mempunyai kemampuan dan kekuatan hafalan dan pemahaman yang sangat kuat dan mengalahkan seluruh akrannya. Sehingga pernah pada saat beliau masih berusia belasan tahun, ada salah seorang dari masyayikh dari Halb itu sempat datang ke tempat beliau dan ingin memberikan ujian kepada Syekhul Islam, kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka pada waktu itu dia pun mengimlakkan padanya kurang lebih 13 hadis diimlakkan, ya, diimlak. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis. Kemudian setelah selesai 13 hadis, lalu kemudian beliau membacanya. Setelah itu, setelah beliau membaca, maka ditutup. Pada saat itu juga beliau menghafal ke-13 hadis tersebut dalam keadaan beliau tidak sama sekali tidak gagap di dalam menghafal hadis-hadis tersebut. Kemudian setelah itu diuji lagi dengan sanad. Berapa sanad diimlakkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadatsana fulan qala hadatsana fulan qala hadatsana fulan. Beberapa sanad diberikan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah beliau menulisnya, maka beliau membacakan, ya, untuk membenarkan apa yang beliau telah tulis. Setelah itu ditutup dan beliau membaca persis, ya, menghafal persis seperti apa yang telah beliau tulis tersebut. Sehingga ini menyebabkan syekh ini terkagum-kagum dengan apa yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau menyatakan, in asya layakunanna lahu sya'nun azim. Kalau orang ini hidup lebih lama, maka dia akan mempunyai atau akan mendapatkan kedudukan yang agung, akan mendapatkan kedudukan yang besar. Lalu kemudian setelah itu di umur 19 tahun, maka mulailah beliau, karena keilmuan yang beliau miliki, mulailah melakukan munaqasyah terhadap sebagian para masyayikh, yakni masuk dalam ilmu munadharah, diskusi, ya, sama sebagian dari kalangan para masyayikh. Dan di umur 21 tahun ketika ayahnya meninggal rahimahullahu ta'ala, maka beliau diberikan tugas untuk menggantikan ayahnya mengajar, ya, mazhab Al-Hambali. Lalu kemudian beliau pun mengajar. Oleh karena itu nampak sekali dari sebagian karangan-karangan beliau menunjukkan bahwa asal didikan beliau itu di atas mazhab Al-Hambali. Seperti salah satu kitab yang beliau karang, yaitu kitab Syarhul Umdah, bukan Umdatul Ahkam, ya, tapi Syarhu Al-Umdah. Yang Al-Umdah ini merupakan salah satu kitab yang bermadhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lalu disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga pendapat-pendapat beliau itu banyak dimasukkan di dalam madhab-madhab Al-Hanbali. Seperti Ibnu Muflih itu banyak sekali menukil perkataan-perkataan dan pendapat Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Furu'. Naam. Kemudian setelah itu dalam kehidupannya beliau banyak sekali mendapatkan berbagai macam tantangan dan rintangan. Ya, penjara disebabkan karena beliau membela akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab-kitab yang beliau keluarkan itu menyebabkan Ahlul Bid'ah dajju, menyebabkan Ahlul Bid'ah itu marah terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan perlu diketahui, keadaan pemerintah yang ada di sekitar beliau pada waktu itu pun adalah pemerintah yang jahil terhadap ilmu Islam, sehingga mereka banyak dikuasai oleh ahlul bid'ah dari kalangan sufiyah, ya, ar-rifa'iyah, tariqah ar-rifa'iyah dan yang lain sebagainya. Maka mereka inilah yang selalu memanfaatkan kesempatan untuk mengucilkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Akhirnya beliau beberapa kali dipenjara dalam keadaan beliau tidak punya kesalahan, ya, akan tetapi beliau selalu difitnah, ya. Dan terkadang mereka menulis kitab yang kitab ini yakni kitab yang wadih dalam hal kesesatan, dalam hal kebatilannya, lalu mereka nisbahkan ini adalah karangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru kemudian disebarkan di kalangan umat. Dalam keadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak pernah mengarang kitab-kitab seperti itu. Nah, dan juga salah satu yang menyebabkan terjadinya fitnah pada waktu itu ketika beliau mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini, ya, mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini pada asalnya adalah merupakan permintaan dari orang-orang dari Qudat Wasit, dari daerah Wasit. Mereka datang langsung kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi beliau tidak memulai, tapi beliau menulis kitab tersebut hanya dalam rangka sebagai jawaban dari apa yang mereka minta dari Qudat Wasit. Ketika mereka datang meminta untuk menjelaskan tentang akidah al-firqatun najiyah, golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kami harapkan engkau menulis secara ringkas apa yang engkau ilmui dari akidah yang selamat tersebut. Maka dengan permintaan itu pun, maka beliau pun menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini. Nah, setelah itu beberapa lama kemudian, kurang lebih 2 tahun, mulai timbul fitnah, ya, disebabkan karena kalangan kitab beliau ini. Mulai timbul fitnah pada waktu itu pada hari Senin, ya, pada tanggal 8 Rajab pada tahun 705 Hijriah. Pada saat itu pemerintah yang ada pada waktu itu mengumpulkan, ya, berbagai macam golongan, termasuk juga yang dipanggil adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang dipanggil dalam keadaan dia tidak tahu dalam rangka apa dipanggilnya ini. Dalam rangka apa beliau dipanggil. Maka ketika beliau datang, maka pemerintah ini telah memanggil, ya, para fuqaha, ya, para ahlul hadis. Mereka semua datang ke tempat tersebut. Lalu kemudian berkatalah naib ini, dia mengatakan, hadzal majlisu uqida laka li tus'al an aqidatik, bahwa akidah ini, apa, majlis ini dibuat untuk kamu dan kamu akan ditanya tentang akidah yang kamu miliki. Maka di saat itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengucapkan suatu perkataan yang manis sekali. Beliau mengatakan, ya, setelah beliau ditanya tentang itu, maka beliau pun menyatakan, ammal i'tiqadu, adapun dalam permasalahan akidah, fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni, adapun dalam permasalahan akidah tidak diambil dariku dan tidak pula diambil dari orang-orang yang lebih tua dariku, bal yu'khadhu anillahi wa rasulih, akan tetapi dalam permasalahan akidah itu diambil dari Allah dan rasulnya, diambil dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang telah menjadi kesepakatan para pendahulu umat ini, fama kana fil qur'ani wajib i'tiqadu, maka apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka wajib kita meyakininya, wa kadzalika ma thabata fil ahaditsish shahihah, demikian pula apa yang sahih dari hadis-hadis yang sahih, mithlu sahihil Bukhari wa Muslim, seperti hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Wa ammal kutub, adapun kitab-kitab yang kukarang, kata beliau, fama katattu ila ahadin kitaban ibtidaan, saya tidak pernah menulis kitab pada awal mulanya, ad'uhu bihi ila syai'in min dhalik, yang saya mengajak seorang kepada kitab tersebut. Saya tidak pernah mengawali dalam penulisan kitab. Walakinni katabtu ajwibatan. Akan tetapi aku menulis jawaban. Jawaban. Ajabtu biha man yas'aluni kitabat al-aqidat min ahli diyaril misriya wa ghairihim. Ya, yang aku menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan permintaan orang yang bertanya kepadaku dari orang-orang yang hidup di Mesir dan selain mereka. Maka ini yang menyebabkan beliau kemudian mengarang beberapa kitab yang berkenan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang masyhur di antara kitab-kitab beliau adalah kitab al-aqidah al-wasitiyah yang mendapatkan fitnah setelah itu, juga yang termasuk menyebabkan parahnya ahlul bid'ah ketika beliau mengarang kitab al-aqidah al-hamawiyah, fatwa al-hamawiyatul kubra, dan juga di sana ada kitab-kitab yang lain seperti kitab at-tadmuriyah dan yang lainnya. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, kemudian setelah itu beliau dalam kehidupannya mendapatkan berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau, masuk penjara, kemudian keluar, kemudian setelah itu masuk ke dalam penjara lagi, kemudian keluar, dan beliau masuk ke dalam penjara bukan disebabkan karena penyimpangan yang beliau miliki, akan tetapi disebabkan karena fitnah dari ahlul bid'ah, dan disebabkan karena beliau teguh dalam mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah, jangan sampai kemudian kita tertipu adanya orang-orang yang mereka ingin memiripkan ya, diri mereka dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dengan alasan pernah masuk penjara. Ada sebagian orang menyatakan Salman Al-Auda itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, Salman Al-Auda seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Rabi, mana Salman, mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk ke dalam penjara karena mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu masuk dalam penjara karena fitnah kamu yang kamu sebarkan di kalangan umat. Disebabkan karena kamu punya pemikiran khawarij. Beda. Ya. Antara masuk penjaranya Syekhul Islam dengan yang lain. Ada lagi yang mengangkat-ngangkat yang lainnya pula. Ada juga yang mengangkat diri sendiri, ya. Ada yang mengangkat diri sendiri, ya, menamakan apa ya, kawan? Apa? Kisah kehidupan orang-orang di penjara, iya. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah adalah merupakan penisbahan ataukah berusaha memiripkan ya, dalam keadaan kita melihat perbedaan di antara keduanya, baunun syasi' syattan baina musyarikin wa mugharribi, tidaklah sama antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ahlul dalal, ahlul inhiraf, al-munharifuna 'ani da'wati salafiyah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, kemudian setelah itu pada akhirnya beliau pun meninggal di dalam penjara di Qal'ah pada tahun 728 Hijriah. Naam, di saat beliau meninggal, subhanallah, itu kota Mesir ya, toko-toko pada tutup semua. Mereka beramai-ramai datang ke Al-Jami'ul Umawi, ke tempat di mana meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada waktu itu, dan mereka memberikan pujian tarahum, memberikan berbagai macam pujian-pujian kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan seorang pahlawan terhadap seluruh negeri itu. Ya, ketika mereka mendengarkan semuanya dalam keadaan berjubel-jubel, orang-orang datang ke tempat tersebut dalam rangka untuk mensolati jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, sampai karena saking padatnya itu tidak diketahui sudah orang, yakni subhanallah sangat padat sekali. Naam. Ini ikhwan fiddin azakumullah merupakan salah satu tanda yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, al-farqu bainana, atau yang akan menyaksikan ya kita adalah pada hari meninggalnya kita. Meninggal di saat jenazah kita disolatkan oleh kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di saat Syekhul Islam meninggal, maka jenazah beliau pun diagungkan dan dimuliakan oleh kaum muslimin. Mereka senantiasa yatarhamun alaih wa yuthnuna ala ma kana alaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, ringkasan dari biografi dan sejarah yang disebutkan oleh sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, mereka menukilkan sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tayib, dan insyaallah taala kita baca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, di sana banyak syarah. Ada syarah yang panjang lebar yang itu membutuhkan waktu yang lama, dan ada juga syarah yang sangat ringkas yang tentunya membutuhkan waktu cepat dan sangat mudah sekali. Akan tetapi kita memilih syarah yang pertengahan, yang juga tidak terlalu besar, tidak terlalu terperinci, ya. Akan tetapi menjelaskan apa-apa yang penting untuk dijelaskan. Naam. Dan syarah itu adalah syarah yang ditulis oleh salah seorang syekh yang pada asalnya beliau seorang yang bermadhab Asy'ari dan belajar di Universitas Al-Jami'ul Azhar, yang kemudian ketika beliau hendak mencapai gelar doktorah, maka guru-gurunya mengatakan, kamu untuk mencapai gelar doktorah kamu hendaknya menulis, ya, apa istilahnya itu, ikhwan, kalau seorang mau itulah skripsi atau apa, kamu menulis, ya, tulisan yang membantah akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, karena konon mereka bermadzhab Asy'ari dan Khalid Harras juga bermadzhab Asy'ari pada waktu itu. Maka dia pun mulai menggeluti satu persatu kitab Syekhul Islam, dibaca oleh beliau Khalid Harras rahimahullah taala. Semakin membaca semakin heran, ya. Saat dia membaca kok semakin tertarik dengan pendalilan istidlal yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sehingga semakin banyak yang dibaca oleh beliau, semua madhab yang dia ketahui dari aqidah al-Asy'ari semua terbantahkan, ya. Dia ingin mencari jawaban, dia tidak mampu kecuali dia iqtina' dan dia merasa cukup dan merasa puas dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sehingga pada awalnya ingin membantah, bahkan berbalik, ya, justru menggeluti kitab-kitab Syekhul Islam, kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan justru membantah madhab al-Asy'ari yang dahulu beliau jadikan itu sebagai manhaj dan madhab beliau. Akhirnya beliau tinggalkan dan beliau kemudian merubah madhab dan jadi madhab salafi. Naam, dan itu nampak sekali dari kitab-kitab beliau. Beliau mempunyai banyak karangan, di antaranya beliau mempunyai tahqiq, ya, terhadap kitab Al-Mughni, Al-Muqdamah, dan juga beliau mempunyai kitab Syarah Al-Qasidah An-Nuniyah, itu dua jilid. Beliau mensyarah bait-bait syair yang ribuan banyaknya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, disebut dengan An-Nuniyah. Dan juga beliau mempunyai kitab ta'liq dan tahqiq terhadap kitab Tauhid karangan Ibnu Khuzaimah, dan juga beliau mempunyai kitab menyebutkan tentang juhud dan kesungguhan penyebaran tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan di sana banyak kitab-kitab yang lainnya yang beliau karang, dan termasuk di antaranya adalah Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah rahimahullah taala, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini. Maka kitab ini insyaallah taala yang akan kita jadikan sebagai patokan. Jadi kitab ini walaupun tidak terlalu panjang lebar, tapi di dalamnya ada pembahasan-pembahasan yang penting, ya, walaupun mungkin beliau menyebutkan istilah-istilah yang yakni tentunya untuk mengangkat kita dan semakin menjadikan kita mampu untuk memahami kitab-kitab yang lebih besar, karena di sini ada beberapa istilah-istilah nanti yang merupakan sebagai penyambung lidah untuk menuju kepada kitab-kitab yang lebih besar. Jadi mungkin memang agak berat sedikit, ya, dibandingkan dengan syarah-syarah yang lain, ya, seperti syarah yang ditulis oleh Fauzan itu sangat ringan sekali dan sangat mudah sekali. Naam, jadi bukan berarti kita mencukupkan dengan syarah ini saja. Bagi antum yang belajar, berusaha untuk kemudian menggabungkan antara membaca kitab ini dan membaca kitab dari syarah-syarah yang lain pula. Naam, maka ini insyaallah taala, yang insyaallah taala akan kita baca, dan dianjurkan serta diwajibkan bagi yang hadir untuk menghafal matan. Ya, bagi siapa yang tidak mampu untuk menghafal matan, fal yafirra minaz zahaf. Al-firar minaz zahaf. Maka silakan dia melarikan diri dari perang yang akan kita alamin insyaallah, perang yang sedang berkecamuk. Maka yang tidak punya senjata hafalan, silakan berbalik dan tidur di tempat masing-masing sambil mendengarkan radio. Tapi kalau yang mau hadir di majelis, nah itu syaratnya harus menghafal. Taib. Siapa yang tidak menghafal, maka siap-siap sebelum dikeluarkan malah keluar sendiri gitu loh. Taib. Karena memang kita peruntukkan kitab ini untuk bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh mempelajari kitab Al-Aqidah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwan.